Beta janji, beta jaga. Halo guys, hari ini mau take vokal lagunya Janji Putih dan Opo Mangga. Mencari bahagia. Oh, mengapa dia? Masih kuat? Kuat. Kuat banget ringan tuh. Kuat. Memang kuat ini. Aku bangunlah Tuhan, siapa sih dia perdeta? Inikah tolak rusuh yang Tuhan ambil dari kita? Bahagia senang naik, kita bahagia sayang, dan kebanyak sayangi mau hidup yang kita selamanya. Jadi untuk hari ini berapa lagi? Gitu? 3. Apa dan lagunya apa ya? Janji Putih. Terus dua lagi, lupa judul. Untuk kondisi saat ini menurutmu gimana? Gimana apa nih? Ini maksudnya. Oh ini? Lihat sendiri. Itulah dewe. Udan terus guys, rasa syuting. Beta janji, beta jaga. Ale untuk selamanya. Beta janji.